Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, persoalan krusial terkait masalah upah bukanlah besaran upah minimum, melainkan rasio antara besaran upah minimum dengan upah maksimum, antara jabatan terendah dan tertinggi di satu badan usaha, baik itu milik pemerintah maupun swasta. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, mengapa Bapak menilai rasio upah tertinggi dan terendah jauh lebih penting dibandingkan UMP? Ya, ini jauh lebih penting bagi saya. Kenapa? Kalau upah buruhnya itu pas di batas minimum UMP, nah, di perusahaan yang bayar gaji terendahnya di batas minimum 2 juta, gaji CEO-nya itu hanya 1 banding 7, 1 banding 8, kasih penghargaan perusahaan itu. Tapi kalau gaji terendahnya itu katakanlah 2 juta, perbandingannya dengan CEO gajinya paling tinggi di perusahaan itu berbanding 1 banding 70, 1 banding 100, itu pasti kapitalis itu. Gitu. Nah, itu jauh lebih penting bagi saya karena ini untuk memenuhi asas keadilan pemerataan pendapatan dari perusahaan itu. Gitu. Sehingga buruh yang di bawah kalau dibilang, ah gajiku masih 1,5 lah, ya maklum lah, wong gaji dirutnya aja cuma 10 juta. Gitu kan? Tapi Pak Her, bukankah pola yang tercakup dalam merit system itu memang belum dilaksanakan secara baik di tanah air? Loh iya, merit system untuk kenaikan karir, untuk SDM-nya. Tapi rasio perbandingan antara gaji imbalan terendah dengan imbalan yang tertinggi di perusahaan yang sama itu yang buat saya penting gitu. Standar normal 1 banding 15 itu biasanya itu udah perusahaan sosialis itu. Tapi kalau 1 banding 1000 itu kapitalis brengsek gitu. Malah ada juga yang 1 banding 100.000 gitu. Kalau itu kapitalis betul itu. Nah, jadi daripada sekedar upah minimum, kalau menurut saya upah minimum itu nggak usah dituntut lah pekerja-pekerja itu. Yang dia tuntut itu rasio antara upah minimum dengan upah maksimum CEO-nya. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.